lagi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, tak kusangka cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri. Lupa segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan daku. Pergilah demi untuk dirimu, semoga tercapai segala keinginanmu. Tak kusangka pernah.